Mitra Bisnis, ada sebuah cerita yang menarik tentang mesin waktu ya. Jadi ada seorang yang bernama Hans ya. Hans ini ketika masih kecil, umur 7 begitu ya, dia jalan-jalan di sebuah gua dan dia menemukan sebuah kalung ajimat dari Mesir zaman kuno ya. Kalung ini berkilau-kilau. Dan dia merasa aneh, maka kalung ini diusap-usapnya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tiba-tiba keluar sebuah sinar dan kalung ini mengeluarkan suara yang bertanya, "Hai anakku, apa yang kamu inginkan? Aku cuma bisa memberikan masa depanmu karena aku adalah mesin waktu. Ya, aku bisa membawamu ke masa depan dengan segera, tetapi aku tidak bisa membawamu mundur ke belakang. Jadi aku adalah mesin waktu yang one way, jalan satu arah saja." Maka Hans menggosok-gosoknya, dan Hans yang masih berumur 7, dia bilang, "Aku pingin langsung jadi remaja umur 15. Karena aku umur 7 gak boleh pergi-pergi sama mamiku, maka aku pingin umur 15. Maka Hans bilang, "Saya pingin seperti anak umur 15. Maka dalam sekejap Hans jadi anak umur 15. Ya? Dan ketika dia jadi anak umur 15, dia senang tuh bermain-main, boleh diizinkan orang tuanya, layangan, mau kerja apapun, dia diperbolehkan. Ya? Tiba-tiba dia merasa, "Aku pingin kerja," dia bilang. "Aku lihat orang kerja itu punya uang, bisa kemana-mana, bisa pergi kemana-mana, punya kendaraan, punya segala." Maka dia usap-usap dan dia bilang, "Aku ingin jadi orang dewasa." Maka dalam sekejap bling, dia sudah umur 30. Sudah menikah, punya rumah, cukup kaya, ya. Dan dia punya anak juga. Dia nikmati berapa saat tiba-tiba dia melihat orang lain naik Mercy, orang lain lebih kaya raya. Dia usap-usap lagi dan dia bilang, "Aku ingin seperti orang-orang itu, kaya dan dewasa." Maka dalam sekejap umurnya sudah 45. Anak sudah punya cucu, baru satu yang kecil ya. Dan dia lihat, waduh, sekarang punya kendaraan, rumahnya mewah, bungalownya ada 7. Wah, dia merasa senang ya. Maka dia menikmati lagi beberapa saat. Tiba-tiba dia melihat orang lain yang jauh lebih kaya dari dia, memiliki banyak perusahaan, maju sekali. Bukan pegawainya orang lagi, tapi pemilik perusahaan. Perusahaannya banyak. Maka dia usap-usap lagi dan dia bilang, "Aku ingin jadi pemilik banyak perusahaan, miliarder top." Maka bling, dalam sekejap dia sudah berumur 70. Ya. Perusahaannya banyak, dia kaya raya, cucunya banyak. Dan dia mulai menikmati kekayaannya, naik yacht, pergi kemana-mana. Tiba-tiba dia merasa badannya sakit. Dia telpon temannya, sudah mati 3 orang. Dia lihat orang tuanya, sudah mati juga. Dia cari mertuanya, sudah mati. Teman-temannya, tua-tua semua, dan di rumah sakit dan lain-lain. Tiba-tiba dia merasa menyesal. Kenapa dia sejak kecil tidak menikmati perjalanan hidupnya? Sekarang dia sudah umur 70. Dia ingin mengembalikan masa mudanya. Dia ingin kembali menikmati apa-apa yang dulu tidak dinikmatinya. Tapi waktu telah berlalu. Dan dalam ketuaan dan kesakitannya, walaupun uangnya banyak, perusahaannya banyak, bahkan mungkin punya jet pribadi, segalanya tidak terlalu berarti lagi bagi Hans. Karena sebenarnya kehidupan adalah sebuah perjalanan dan bukan sebuah pencapaian dari satu titik ke titik yang lain. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.